Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Salam hormat, salam ta'zim saya haturkan kepada para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Trenggalek beserta Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Camat beserta unsur Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga desa. Yang saya hormati kawan-kawan remaja yang saya cintai, yang saya banggakan, segenap panitia yang cukup ruwet banget. Saking ruwetnya panitia, saya datang tidak ada yang mengereken. Begitu mobil saya masuk gang, banyak banser yang seperti pelenguk. Tidak ada yang menyambut kedatangan saya. Saya digiring kemudian disuruh duduk di teras masjid. Disuruh ngapain saya juga enggak tahu. Kemudian setelah itu saya digiring ke lokasi, langsung disuruh nganjir di depan panggung. Padahal acaranya belum dimulai. Mau dinaikkan panggung, MC-nya kakean ngomong. Memang ini kita sedang berada, aku ke di rumah Nopora. Masyarakat Indonesia sedang mengalami harunas, hari-hari ruwet nasional. Di tengah kenaikan harga, langsung nyaut BBM, masyarakat bingung, masyarakat banyak yang susah, banyak yang sumpek. Semua kebutuhan harganya naik, barang-barang kebutuhan pokok harganya tinggi. Tapi saya menghimbau dulur-dulur saya, warga Sumberingin, Karangan dan sekitarnya, biarpun BBM harganya naik, saya mohon panjenengan semua tidak usah bingung, tidak usah sedih, tidak usah gelisah, apalagi sampai ngamuk-ngamuk. Tidak usah kaget dengan kenaikan harga BBM, karena namanya saja BBM, itu singkatannya bolak-balik munda. Mari kita sikapi dengan positif, BBM dinaikkan beberapa persen, ini merupakan tuntutan bagi kita untuk menaikkan kualitas ibadah kita beberapa persen. Kenaikan harga BBM, mari kita ikuti dengan naiknya keimanan kita beberapa persen. Naikkan ketakwaan kita beberapa persen. Naikkan ikhlas kita beberapa persen. Naikkan akhlakul karimah kita beberapa persen. Naikkan amal-amal soleh kita beberapa persen. Naikkan zikir kita. Naikkan baca Quran kita. Naikkan sholawat kita beberapa persen. Nggak usah bingung, nggak usah sedih. Bagaimana cara menyikapi kenaikan BBM? Ya tentu saja dengan BBM, bareng-bareng mikir. Ayo kita sikapi kenaikan BBM ini dengan BBM, bareng-bareng manembah. Cara manembahnya pakai apa? Pakai unsur-unsurnya BBM. Kan ada yang namanya solar, sholat lebih rajin. Ono maneh jenenge bensin, lek ngomben-omben nang doisin. Waras nek hei prei. Bensin, berbaikan sesama insan, tingkatkan kerukunannya. Ibu-ibu ono sing sambat. Piye to pak, barang-barang regane mundak, sembarang kalir dadi larang, kebutuhan tambah akeh. Gampang cara menyikapinya, pakai premium, prei makan minum. Gawe poso, Senin Kemis, tirakat, riadoh, sekalian penghematan. Dan yang lebih penting lagi agar suasana kondusif, pertama perangi tabiat maksiat. Angel golek kiai model ngene iki. Mulane ya larang. Kalimate iku lho sing larang. Maka kalau saya secara pribadi ben BBM larang ya wis dulur-dulur kula Sumberingin, Karangan dan sekitarnya kula dongakno kabeh muga-muga iso tuku. Kok gak pati semangat amine. Telat kali. BBM regane larang ya wis, dulur-dulur kula dongakno kabeh muga-muga iso tuku. Soale sak larang-larange barang janji iso tuku ya malih dadi murah. Sak murah-murahe barang tapi nek gak iso tuku ya malih dadi larang. BBM larang regane ra masalah, sing penting iso tuku. Ayo sampean milih ndi? Regane larang iso tuku, ambek regane murah gak iso tuku, milih ndi? Milih murah iso tuku. Pancen mental kere. Mentale kere kan senengane tuku sing murah-murah. Nek mental sugih, larang ya wis sing penting iso tuku. Nek iso tuku sing larang-larang berarti taraf ekonominya meningkat, perekonomiannya tambah meningkat, duwite tambah akeh, ngono lho, Bro. Baleni, milih ndi? Larang iso tuku, murah gak iso tuku? Tiru. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane niki mumpung kepanggih, kula paringi ijazah, kula paringi donga, kersane perekonomian meningkat, rezekine njenengan tambah kathah barokah. Ben barang-barang regane larang kersane, sing penting njenengan iso tuku. Purun napa mboten diparingi ijazah? Dongane niki diwaca saben mari subuh kalih mantun asar, soale waktu ba'da subuh kalih ba'da asar niku sa'ah mustajabah, waktu mandi-mandine donga. Bukrotaw wa asila, pagi dan sore. wonten melih bukrata wa asyya, isuk kalih sore, mantun subuh kalih mantun asar. Niki donga diwiritaken tiap bakda subuh kalih tiap bakda asar, kersane pinaringan lancar rizkine, barokah rizkine, barang-barang regine larang tapi iso tuku. Mboten usah kathah-kathah wiridane, timbang diparingi kathah ora mbok waca. Ping sithik mawon diwaos ping pitu, ping pitu saben bakda subuh kalih bakda salat asar. Nggo sareng-sareng ditirone. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu, nampi ijazah donga niku sing ikhlas manae kersane mustajabah diridani Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Diparingi donga malah guyang-guyu. Ge ana sing sambat tiwas metenteng. Mboten tiwas nampi donga kok tiwas. Anggite sampeyan kula guyon ngoten niki serius. Donga niku mboten kudu bahasa Arab. Pakai bahasa apa saja Allah faham. Sing penting ngangge etika, tata kramane digawe, adabnya dipakai, tadarru'an wa khufyah, dpndp estu khudu, tadarru khusyuk, mantep yakin ikhlas, mangke mustajabah. Senajan ngangge basa Jawa, ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas, Allahumma saged tumbas, Allahumma saged tumbas. Lah timbangane panjenengan donga nganggo bahasa Arab tapi tata kramane ora digawe, akhlake mboten didamel. Bahasa Arab ora nganggo tata krama. Robbana atina yo fid dunya hasanah lho yo. Wa fil akhirati hasanah. Awas kapan ora. Iya ditapuki malaikat sampean. Tapi senajan ngangge cara Jawa nek tata kramane didamel, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma saged tumbas, Allahumma saged tumbas, malaikate mesem. Iya ya Ti Mariati ya. Ibu, bapak, dulur-dulur, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Mugi-mugi format acara sore hari ini bareng-bareng mengaji BBM bisa menjadikan kita manusia-manusia pilihan Allah. Kok gak amin sih? Manusia-manusia yang dikasihi Allah. Manusia-manusia yang dicintai Allah. Manusia-manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik itu jamaah sekalian? Apakah manusia yang terbaik itu yang kaya raya, banyak harta, banyak duit, tanahnya luas, di semua bank jadi nasabah? Ternyata bukan. Apakah manusia yang terbaik itu yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, medeni? Ternyata bukan. Apakah manusia yang terbaik itu sing sakti mondroguno, ora tedas tapak paluning pandelan debeng gurendo, otot kawat balung besi, kulit temboko, rambute linggis, keringete oli, uyue bensin, isinge gedang goreng? Mboten, mboten niku. Apakah manusia laki-laki yang terbaik itu yang wajahnya tampan, ganteng, keren, trendy, gentle, bodinya bagus, sehat, atletis, tegap, kekar, berotot, tinggi besar, kuning kulite, sauntu-untune sisan? Ternyata mboten. Apakah manusia perempuan yang terbaik itu yang wajahnya ayu, gemerusu, cantik, menarik, yang bodinya oke, okay, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menol-menol, semok, kebelenok, kemontok, kementok, kementok, kemolek, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong, belongor, monyor-monyor, denok-denok, debleng, ternyata bukan. Lantas, siapa manusia yang terbaik itu? Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang hidupnya lebih bermanfaat untuk sesamanya. Sak bagus-baguse menungso iku sing uripe luweh iso manfaati marang sapodo-podo. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidupnya bisa memberi manfaat lebih kepada sesama. Nek dalile wong Jawa, urip iku kudu urup. Nun sewu jenengan jawab pitakon kula, faham jenengan matur faham, lek mboten faham jenengan matur mboten faham, mangke kula jelasaken. Kata-kata urup niku panjenengan faham napa mboten? Mboten, gak apa-apa. Cuma ya sayang, wong iki dalil Jawa kok jenengan mboten faham. Jenengan niku Jawa napa gibas? Oh domba ya. Mangkane lawamu-lemu. Nek murup paham napa mboten? Murup mboten paham. Murup iku menyala. Hidup ini harus menyala. Kalau menyala maka keluar sinarnya, kalau keluar sinarnya maka mampu madangi sekitarnya, bukan malah metengi. Loh, ndadekke padang namine madangi, lah nek ndadekke peteng namine. Lah uripmu iku bapak dikengken madangi, gak oleh metengi. Kok metengi bojo sapa? Artinya madangi sekitarnya, ini merupakan kiasan dari memberi manfaat. Tentu saja manfaat yang disumbangsihkan, kemanfaatan yang diberikan sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kadar kemampuan. Nek wong gede manfaate ya kudu. Yo nyaut, lek wong gede manfaate nggih kedah gede. Yen wong sedengan manfaate nggih. Nek wong cilik manfaate nggih cilik. Nek presiden nika wong gede, manfaate kudu gede. Presiden kudu iso manfaati wong sak negara. Makanya berat tanggung jawab seorang presiden. Mulane aku wegah kon dadi presiden. Enggak kira ana sing milih. Yen gubernur kudu iso manfaati wong sak provinsi. Nek bupati, wakil bupati kudu iso manfaati wong sak kabupaten. Makane wakil bupati ku yo mikir. Waktu diparingi amanah ngemban tugas mimpin teritorial Trenggalek sing sakmene ambane, kudu tak sejahterakno rakyate, tak tingkatno pendidikane, tak tingkatno kesehatane. Piye carane supaya anak-anake wong sing gak duwe iki sekolahe iso gratis? Piye carane wong sing gak duwe berobate iso gratis? Iki lek bupati wakil bupati ngoten programe, maka rahmate Allah mangke diparingke Pak wakil bupati. Berkah pinaringan ridho. Periode maneh munggah dadi bupati. Nek ora kedisian mati. Nah, ya padha gak ruwe kok. Pak Camat yo kudu iso manfaati wong sak kecamatan. Kapolsek kudu iso manfaati wilayah hukum sekecamatan. Apa iki? Karangan, subhanallah, wilayah hukum kecamatan Karangan sakmene luase harus aman dari tindak pidana dan tindak kriminal. Iki engko Kapolsek pinaringan rahmate Allah. Dalan-dalan lancar, polisi ora nyegati. Kecuali lek sampean melanggar, tangkep. Engko gak tepuk tangan kowe. Lengkap Pak Kapolsek munggah pangkat dadi Kapolres. Nek Pak Lurah kudu iso manfaati wong sak desa. Lah nek kula panjenengan ki rata-rata wong cilik, ayo nyaut wong cilik, wong kelaang, klek lungguhe ding, klek gak pati duwe du. We jarang-jarang mangan iwak pi. Te paling-paling lawoe iwak bet. Te mangkane wong cilik ku nek enek apa-apa kecuthik di. Se umpama drijine tangan ngono ya ibarat jen te manfaate yo cilik wong jentik. Mula nek jentik cita-citane aja muluk-muluk, kepinginane aja gede-gede. Jentik aja pengen junjung kursi, puklek bro. Jentik aja pengen gotong salon, putung. Model ngene-ngene iki aja pengen dadi gubernur. Halo bro. Putung. Lek jentik gak usah muluk-muluk, urusanmu cukup al upil irungu. Wa cukil watu wasilet pitiu. Awang jentik. Ya wis upil irung dicupiki lah. Engkok bersih, ambekane lancar. Cukil watu diurek-urek, gatel-gatel waras, pendengarane jelas. Karo pitik ku wayahe ngendhog apa ora. Lah iki jentik. Aja jempol. Ya pitike dobol. Artinya sekecil apapun asal itu manfaat, mari kita kerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Senajan cilik, pokok manfaati monggo dipun lampahi. Jamaah sekalian, manfaat iku gak kudu gede. Halo. Manfaat iku gak kudu penggawean sing gede. Amal yang manfaat gak harus amal yang besar. Orang yang hidupnya manfaat gak harus orang besar, gak harus figur publik, gak harus pejabat, gak harus tokoh masyarakat. Selama ini dianggap manfaat itu hanya amal-amal yang besar. Selama ini dianggap orang yang hidupnya manfaat itu hanya orang-orang besar. Salah. Dikira kalau sudah ustaz dianggap orang besar, tukang ceramah, mesti uripe manfaat kanggo umat, manfaati kangge tiyang kata. Durung karuan. Lihat-lihat dulu niate bener apa ora. Yo lek niate bener, intisyarul ilmi, nyebarke ilmu pados ridane Allah didasari keikhlasan. Lek niate mung golek. Pikiranmu kok kompak seragam. Berarti selama ini masyarakat lek ambek kiai ku thinking. Dosu udon dianggap kiai-kiai ku kedonyan ngono. Mbok kira kiai-kiai ki do materialis ngono piye? Mbok anggap kiai-kiai ki lek ambek duit nang terus moh ngono piye kok ya. Ya arep kok. Lho dikira lek wis diarani wong gedhe terus uripe manfaat, sedangkan lek sing diarani wong cilik-cilik terus uripe gak iso manfaat, salah. Maka sering saya sampaikan, Anda kalau ingin hidupnya manfaat, ndak harus nunggu jadi tokoh masyarakat, enggak harus nunggu jadi pejabat, enggak harus ngenteni jadi ustaz, enggak harus ngenteni bapak panjenengan lek kepingin uripe manfaat, enggak usah ngenteni dadi kiai. Kapan dadimu kiai, ngaji yo males ngono. Halo. Ibu sampean yo ngono, lek pengen uripe manfaat, gak usah nunggu dadi bunyai. Dadimu bunyai kapan, wong penggaweane bojomu tukang daud. Mohon maaf. Manfaat itu ndak harus amal yang besar. Orang yang hidupnya manfaat ndak harus orang besar. Banyak hal-hal yang kelihatannya kecil dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang kecil, tapi ternyata manfaatnya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada hal-hal yang dianggap besar dan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap besar. Iki ndelok kula ngaplongone kaya ora paham iki. Baleni. Banyak perkara yang kelihatannya kecil dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai orang kecil, tapi ternyata manfaatnya lebih besar, bahkan pahalanya lebih besar daripada perkara yang kelihatannya besar dan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang besar. Contoh, ana got buntu, mampet, banyune amber nek gone lingkungan, ganggu lingkungan. Akhirnya got sing buntu niki diogrok-ogrok. Ogrok-ogrok lancar banyune. Nah, ogrok-ogrok got niki lak pekerjaan cilik. Sing nglakoni ya wong sing dianggap wong cilik, nun sewu. Sing tukang ogrok-ogrok got niki wong gedhe napa wong cilik? Jempol napa jentik? Jentik. Orang ngira wakil bupati ogrok-ogrok got dhewe. Kapolsek ogrok-ogrok got orang ngira ya coro-coro ngene iki. Ini pekerjaan kecil dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai orang kecil, tapi mohon maaf, manfaatnya bisa lebih besar, pahalanya bisa lebih besar daripada amal besar yang dilakukan oleh orang besar. Proyek pembangunan jembatan besar, proyek pembangunan jalan raya ratusan kilometer, tapi nguntal duite rakyat. Sing tepuk tangan ini mesti jentik. Contoh lagi, halo, sama neng rumah nota gak? Contoh lagi, sini, sing orang Romesi di sebelah panggung ini, dianggap sebagai orang-orang kecil, tapi ikhlas dalam membaca solawat. Ngurung karuan potongamu. Ono majelis solawat nang dia berangkat gandul-gandul truk ngancan ragablek duit. Bisa jadi manfaatnya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada yang jubahe klengsreh lemah, surbane 200 meter, tasbe sak klopo-klopo diputer wer-wer klotak, wer-wer klotak, wer-wer klotak. Wiridane koyok mantep, Sulawesi, wer-wer klotak. Katok ganti Sumiati, wer-wer klotak. Susiati, Susilawati, wer-wer klotak. Tapi mboten ikhlas. Wiridan muter tasbih tujuannya pengen soge. Nengen-nengen iki gak kira pengen soge wong potongan kere. Wiridan muter tasbih tujuannya pengen tokone laris, usahane lancar, pengen dadi pegawai. Sementara yang solawatan kayak gini agak ikhlas yo. Contoh lagi, apa? Lha sing ndeleng jam yo sapa? Lengene klambi kedawan tak ngenekne. Umek kae. Misalnya Bapak Ibu lagi jalan, enak-enak jalan, ada paku. Di tengah jalan ada duri, ada beling. Beling nih bahasa Indonesia nih. Ya pecahan kocok lo bro. Mikir, ini nanti kalau sepeda motor lewat bisa bocor ban, kena kaki bisa tetanus. Spontan buang pakunya, singkirkan durinya, uncalkan belingnya. Ini bisa jadi manfaatnya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada proyek besar, proyek raskin berpuluh-puluh ton, tapi yang dibagi neng rakyat miskin gak ada separuh ngono kan? Wae jentik seweneng ini. Maka saya ulang, untuk manfaat ndak harus amal yang besar. Untuk jadi orang yang hidupnya manfaat enggak usah nunggu jadi orang besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh kelihatannya kecil tapi manfaatnya besar, pahalanya besar. Misalnya panjenengan mantun sholat jamaah ten musola napa ten masjid. Tapi wong sembrengen ki tau jamaah apa ora ki sholat. Kok ngenyek? Mboten, saestu dalem mboten ngenyek, namung etrek-etrek mawon kok. Kalau kepingin membuktikan pengenyekan saya, besok subuh tolong datang ke masjid, hitung jumlah jamaahnya kira-kira ada berapa lonjor. Loh kalau dienyek itu mestinya harus tersinggung dan terlecut semangatnya. Dinyek gak tahu jamaah, mulai nanti aku langsung jamaah terus sholatnya. Oh no. Dinyek bodoh, tak ngaji terus aku ben ngalahke sing ngenyek. Ngono lho. Halo. Umpami jenengan mantan sholat jamaah di masjid, tiang-tiang pun kondur sedoyo, jamaahnya udah pada pulang semua, ini lampu masih nyala. Wah iki entek-entek setrum, dipikir gak duit apa piye, pateni cetek. Ini manfaat. Kipas angin sik muter wis gak ono wong. Lah iki kipas angin kok sik muteri apa ngipasi merutu? Mubadirke setrum, pateni cetek, manfaat. Kolah tempat wudu niku sampun penuh. Lah kok kerane sik grojok. Pateni, ini manfaat. Ndak harus pekerjaan besar. Atau mas misalnya sampean lagi pergi masuk toilet WC umum, begitu masuk di situ ada peninggalan orang lain. Mundung-mundung saekrak. Guyang disiram biar bersih, golek digawe wong liya ben nyaman. Ngono ku manfaat. Ojo kok mlebu toilet, mlebu WC ana tinggalane wong liya malah mbok imbui. Wah iki sik sithik tak imbuane iki. Meskipun kecil, jentik pun bisa manfaat, bahkan kadang-kadang kemanfaatannya lebih besar daripada jempol. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma kalau jentik ya harus merasa sebagai nyauto, nek jentik ya kudu ngrumangsani dadi posisine ya posisi. Aja kepingin dadi jempol, jangan kepingin berposisi sebagai jempol. Makanya nuwun sewu, lenten tamu pejabat, tamu wong agung niku urusane jempol, jentik mboten usah nderek-nderek. Gubernur rawuh, bupati rawuh, kersane jempol mawon sing manggake. Monggo. Oh, gubernur teko jentike maju. Monggo. Dipuklek wong. Makanya lek rumangsa jentik, aja kepengin lungguh nggone kursi sing ditata ku. Bagianmu yang ngelempoh-ngelempoh, ngeleset-ngeleset. Jentik lungguh rono ya disempar wong. Cuma sing dadi jempol ya ojo mlete-mlete. Sing jempol ojo kemaki, ojo sombong, ojo menggaya. Belum tentu jempol lebih baik daripada jentik. Buktine lek tepak suwit jempol ambek jentik menang. Para jentik-jentik sekalian yang saya hormati, ngapunten bapak-bapak, iki tak garap jentik-jentik. Kapan senenge lek gak wayah ngene iki? Ya Allah, berikutnya peringatan tahun baru Islam ini, mari kita jadikan wahana untuk memperbaiki diri, untuk meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang terbaik berikutnya adalah manusia yang hidupnya digunakan untuk jihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, orang yang berjuang di jalan Allah, mengikuti para pejuang-pejuang agama Allah, ini pasti akan dijadikan manusia-manusia pilihan Allah, diberi khususiah oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah. Dan untuk berjuang di jalan Allah, tidak harus mondok dulu di pesantren puluhan tahun. Tidak, Jangan dikira kalau udah mondok di pesantren puluhan tahun pulang pasti jadi pejuang. Yo pantes ae mondoke 12 tahun mulih nggae pesantren durung karuan. Wakeh ning pondok 14 tahun mulih dodol telo. Ndak ada zirah di bidang agama. Ndak ada ruhul jihad. Weru bocah cilik-cilik keleleran orang ngaji, gak terpanggil jiwanya untuk murui ngaji padahal dia mampu. Halo. Sementara saya gak tahu mondok terima ngaji model ngene-ngene iki. Halo, Bro. Tapi punya ruhul jihad yang kuat, punya semangat perjuangan agama yang kuat, akhirnya berhasil diparingi kekuatan Allah, didadekno kekasih Gusti Allah. Senenge. Maka berjuang ndak harus ngenteni pinter dulu. Ndak harus ngenteni dadi sarjana sing duwe titel SPD sibuk bolae dhewe. SAG sarjana alam gaib. Ora usah ngenteni titel, berjuang ndak harus fasih. Buktinya Nabi Musa alaihi salam itu lisannya tidak fasih, disuruh berjuang kepada Fir'aun dan kaumnya yang luar biasa bandel. Bahkan waktu itu Nabi Musa sempat mengajukan proposal kepada Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsil ma'iya bani Israil. Ya Allah, saya diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya sedangkan lisan saya tidak fasih. Saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Utus dia agar mendampingi saya dalam berdakwah. Nabi Musa niku lesane mboten fasih. Wong gen kula leh mastani pelat. Pelat napa pelo? Pelo. Pelo itu macam-macam. Ada pelo ndak bisa muni R. Ada pelo ndak bisa muni S. Ada pelo ndak bisa muni T. Kan ada tuh pelo ndak iso R, isone R. Tenggalek karangan sumberingin laler lare rolas mabur ngalor menclok pager digurak. Ada yang enggak bisa bilang es leh ngomongku es sushi susah sesasi soale susu le susut. Pelat, pelo. Tapi Nabi Musa tetap diberi tugas dakwah, berjuang di jalan Allah, mengemban tugas suci. Karena jamaah sekalian, urusan berjuang di jalan Allah itu yang dibutuhkan bukan fasihnya lisan, tapi fasihnya hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting punya niat yang kuat, didasari semangat dan keikhlasan, insyaallah akan diberi ta'yid oleh Allah, diberi kekuatan. Sampean kalau tepat lagi baca sholawat, ada ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya mu'ayyad, wahai yang diberi ta'yid, yang diberi kekuatan. Asal semangat, niat, ikhlas, pasti diberi kekuatan. Bisa menata umat, membimbing masyarakat yang mohon maaf, akhir-akhir ini sedang mengalami kebingungan dan kebimbangan di tengah maraknya aliran-aliran yang menyesatkan akidah umat Islam, membingungkan umat Islam. Jamaah sekalian, dunia sedang digemparkan dengan munculnya kelompok ekstrim yang bernama ISIS, tapi sumuk. Namanya ISIS tapi sumuk. Tolong generasi muda, saudara-saudaraku, enggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Mereka bukan jihad tapi kendat. Mereka bukan mujahidin, bukan orang-orang yang jihad tapi mujahilin, orang-orang goblok. Karena ajaran Islam bukan seperti itu. Yang boleh masuk kelompok ISIS itu cuman ibu-ibu. Tapi ISIS-nya bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS istri solihah idaman suami. Ngono. Ada lagi yang sukanya demo, dikit-dikit demo, BBM naik, demo, pakai takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Hati kira Allahu Akbar iki gawe ngedunke rego ngono piye. Nyumpeki utek. Wong Allahu Akbar kok dikene ngedukke regan. Allahu Akbar gek wong pirang-pirang gemberutuk sak pirang-pirang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga. Polisine sumpek. Tapi polisine yo cerdas, padha salate, semangat polisine. Prit, sami Allahu liman hamidah. Lagi wong-wong liyane sing nonton yo kompak robbana lakal hamdu. Ada yang dikit-dikit ngebom, dikit-dikit ngebom. Gek ngawur ngebome, masjid dibom. Tempat-tempat ibadah dibom, gereja dibom, pura dibom, wihara dibom, gedung dibom, mall dibom, pasar dibom, sekolahan dibom, sing durung dibom kari WC umum. Iki engko nek WC umum dibom sisan akeh wong lara weteng kira-kira. Ngarep ngising ora wani. Mereka keliru mendapatkan informasi tentang agama. Mereka salah menerima informasi tentang Islam. Dikira Islam itu seperti itu apa? Habis mereka enggak minta pertimbangan ke aku dulu sih. Coba yang suka-suka ngebom itu purun tangleten kula riyin, njaluk pertimbangan, njaluk penjelasan ya tak jelaske. Misalnya kok ana sing izin, izin Ustaz, izin apa? Saya mau ngebom. Kamu mau ngebom apa? Yaitu tempat-tempatnya orang-orang kafir laknatullah itu mau saya bom biar habis binasa. Dan terus tujuan kamu ngebom itu apa? Ya saya pengen masuk surga Ustaz. Andaikan ada yang gitu ke saya, tak jelas no ngene. Kowe lek kepengin mlebu swarga ora usah nganggo ngebom. Bomu buangen mulia bojomu nang keloni. Bojomu ramuten sing apik, didien sing apik, anak-anakmu diramut, diopeni pendidikane, ditoto akhlake, keluargamu dadi apik, genah, dijamin uripmu barokah, sok matimu merem, mlebu swarga. Senajan kue nonjobo bengok-bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, neng bojomu neng omah orang beneh, anak-anakmu ora kopen, ora kaurus pendidikane, ora ketoto akhlake, uripmu ciloko, matimu gak iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem, kaya dakocan. Kepingin mlebu swarga kadek nganggo nyempal-nyempal awak, awak dirusak ngangge ngebom. Mereka salah menerima informasi tentang agama. Bahkan mungkin mereka keliru milih guru. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ngelakoni agama termasuk hidup bersosial masyarakat niku harus ada pembimbingnya. Allah memberikan satu isyarat pelajaran bagi kita dalam menempuh perjalanan suci Isra wal Mi'raj. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh guru pembimbing yang diutus oleh Allah, nggih menika malaikat Jibril. Ketika terjadi masalah, Rasulullah tanya ke malaikat Jibril. Lah, apa Rasulullah ndak ngerti? Ngerti. Mustahil Rasulullah ndak ngerti. Apakah Rasulullah enggak tahu? Tahu. Mustahil Rasulullah enggak tahu. Halo. Lo kok pakai dikasih pembimbing malaikat Jibril? Ini merupakan petunjuk bagi kita, isyarat bagi kita betapa dalam beragama, lebih-lebih beribadah, harus ada guru pembimbingnya. Fi syariah wa fi tariqah, baik dalam urusan syariat maupun dalam urusan tariqah. Kudu ana gurune, kudu ana pembimbinge. Cuman kula suwun kanca-kanca, kalau sudah punya guru yang kita jadikan panutan, kita harus tetap menghargai guru-guru yang lain. Kita harus tetap menghargai para pejuang-pejuang yang lain. Karena apa? Yang diutus berjuang oleh Allah, diberi amanah untuk memperjuangkan agama Allah, hanya satu kelompok, bukan hanya satu aliran saja. Maka lek wong Islam iku aja katik ngafir-ngafirno dulure, aja katik bid'ah-bid'ahno dulure. Sekarang tuh mulai banyak rame-rame do ngafirke, do bid'ahke. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, Jumatan dikeri diparingi Bilal bid'ah, sembarang bid'ah, sembarang bid'ah, maca selawat kanggo ngeplaki terbang ya bid'ah. Dilokke apa selawatan ya selawat, nyapa katik ngeplaki terbang bid'ah, subhanallah. Santai bro, lek ana sing ngelokke ngono jawaban timbang ngeplaki ndasmu. Halo. Halo. Ada pergeseran. Kalau ulama dulu itu berupaya dan berjuang mengislamkan yang masih kafir, bagaimana supaya yang kafir berubah dari Islam? Nah, anak sekarang tuh baru belajar tobat kemarin sore, sudah berani mengkafirkan yang sudah Islam. Kuali. Halo. Halo. Hargai sesama pejuang agama, meskipun kelihatannya kecil, meskipun kelihatannya remeh. Ojo diremehke. Nun sewu niki perlu kula aturke. Soale di masyarakat kita itu kadang-kadang terjadi peremehan. Para ustaz, para guru, para kiai yang ngajar alif ba ta sa jim ha kha itu suka dianggap kecil, suka dianggap remeh. Itu lho Bu, sing ngulangi alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, o a e u ba fathah ba ba kasrah bi mim fathah ma ta kasrah ti ba bi mati. Suka diremehkan, tak doma tu kap doma ku rofat karo takas roti tu ku roti kap doma ku tel doma tu tak doma tu rok doma ru ku tu turu. Enggak, pojokan kayak ngantuk kan. Kita jangan menyepelekan yang ngajari ahli batas sajim kako, jangan meremehkan itu. Ingat, andaikan tidak ada yang mengajari ahli batas sajim kako, enggak ada yang bisa baca Al-Quran, betul? Umpama gak ono sing ngajari alif ba ta sa jim ha kha, gak ono juara qori nasional, juara qori internasional, nggih mboten? Umpama gak ono sing ngajari alif ba ta sa jim ha kha, gak ono sing iso maca kitab salaf, gak ono sing iso maca kitab kuning, gak ono sing iso maca kitab gundul, kitab brewok, kitab jembrok, kitab bros. Tapi suka diremehkan. Ngapunten. Penjenengan bisa sholat dengan benar, itu kan yo jasanya yang ngajari, niatnya sholat dulu waktu kecil. Usalli fardhu subuki roke ngateni mustaqbilal. Sampeyan iso wudu bener iki yo jasane sing mulangi nawaitul wudu alira pengil hadasil azwari fardhon lillahi ta'ala niat ing sun wudu krana ngilangake hukume hadas cini. Saya sekarang bisa didengar di mana-mana. Bukan hanya wong Indonesia, wong luar negeri melu ngrungokke saya. Itu juga karena jasanya yang ngajari saya alif ba ta sa jim ha kha. Woi. Jangan pernah meremehkan yang kecil, koyo ngene-ngene iki aja diremehno. Halo. Kadang-kadang itu terus diremehke sing ngajari alif ba ta sa jim ha kha, terus diarani po kiai cilik. Lah nek ana kiai cilik berarti ana kiai kawedi. Ono sing ngilokne meneh iku kiai desa. Lah nek ana kiai desa berarti ana kiai kota. Terus kiai ana kiai kecamatan, kiai kabupaten, kiai provinsi, terus ana pisan kiai alam kubur. Aku gak seneng katik dibedak-bedakke. Wa tahsabuhum hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka sesuatu itu remeh, sesuatu itu kecil, padahal yang kalian anggap remeh dan kecil itu di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat agung, mempunyai nilai yang luar biasa. Halo. Banyak orang besar menjadi besar karena jasanya yang kecil-kecil, betul? Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang masyhur, orang-orang yang terkenal, punya nama besar. Mereka terkenal, mereka punya nama besar, itu karena jasanya yang cilik-cilik, yang tidak kelihatan. Contoh, Pak Jokowi iso dadi Presiden Republik Indonesia, iku yang mergo jasane wong cilik-cilik sing melu nyoblos, sing melu milih, ngene apa mboten? Ayo sak hebat-hebate Pak Jokowi usaha ijenan dhewean, usaha saged dados presiden apa mboten? Orang ngira iso dadi orang besar beliau ya karena jasanya wong cilik-cilik sing ora ketok, ora diketokno, sing melu nyoblos, melu milih, bangsane Pardi, Parman, Parto, Solikin, Jumadi, Karmina, Sumina, Sumiyati, Kasmira, Supiyah, Rondiyah, Meratemi, Sumini. Coba wong ngono-ngono ku mboten milih. Halo. Halo. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dapat piala Adipura Kencana langsung dari presiden, diberikan melalui upacara resmi kenegaraan di Istana Negara karena kotanya indah dan bersih. Bupati dan Wakil Bupati dapat piala Adipura, kotanya indah, kotanya bersih. Lah terus kota bersih ku sing nyapu sapa? Wakil Bupati? Yo Prapto, Parman mau. Halo. Halo. Pemain bola paling top sapa? CR7, Cristiano Ronaldo. Jadi top skor Lionel Messi, Neymar, sakarepmu sapa? Jadi top scorer, pemain terbaik, dapat golden ball, dapat sepatu emas, macam-macam. Yaitu karena jasanya pembantu-pembantune sing dadi wingback, sing dadi center back, sing dadi playmaker, sing dadi kiper. Ayo sak hebat-hebate Lionel Messi, ijenan musuh lawan 11 orang. Peok. Halo. Seorang suami bisa sukses di bidang usaha, di bidang karir, di bidang politik, macam-macam. Itu karena jasanya yang mastur, yang gak ketok, yang kecil, yang di rumah, yang selalu memberikan dukungan dan doa. Siapa? Istrinya. Betul? Sak hebat-hebatnya suami, tanpa dukungan istri, tanpa doa dari istri, gak mungkin berhasil. Ngono kadang suami wis berhasil terus neko-neko rabi meneh. Menengo tak rewangi sama niku. Ngono ku nek dielengke ya kok berbantah. Pak, lho wong lanang kan jatahe papat. Sing jatah raimu ku ya sapa? Halo. Aku ki dirungokke apa ora to? Jangan suka meremehkan yang kecil, kita tuh kadang-kadang remeh ke guru ngaji sing mulangi anak-anak kita yang ngajar di TPG, di Madrasah Diniyah, suka kita remehkan, penghargaannya kurang. Kemisan ya ora bayar, sahriyah bulanan saulane 5000 ya sik nunggak ae. Setidaknya to lek bodoh, mbok yo perhatian. Sing lanang ku ngomong, "Dik, anake dhewe diwuruki ngaji karo kiyaine kae. Iki tak tukokke sandangan, tak tukokke sarung karo kopiah." Sing wedok nyaut, "Iya, Pak, mesti sak sandale, Pak." Sampeyan yen nukokke sandangan, aku tak nukokke jajan, tak tukokke roti karo kacang, tak aturne yai bene digawe suguh tamu, soalnya yai ku nek bodho tamune akeh. Mestine rak ngono. Nang sampean ora kaya riyo-riyo gak perhatian nang kiai, nukokke sarung ya ora, nukokke klambi ya ora, nukokke kopiah ya ora, sandal ya ora, nukokke jajan roti kacang ya ora, malah nek bodho sowan kiai anak putune digowo kabeh ngentekke jajane kiai. Potong ngamu yang ngonoku. Halo. Kita itu emang suka kebalik-balik. Uy. Uy. Kulo zamanku sering kebalik-balik. Sing cilik dianggap gede, sing gede malah dianggap. Ayo nyaut, sing cilik dianggap gede, sing gede malah dianggap. Sing bener dianggap salah, sing salah malah dianggap bener. Ayo to nyaut, sing apik dianggap elek, sing elek malah dianggap. Sing penting dianggap ora penting, sing ora penting malah dianggap sering. Ayo lek gak percaya tak takoni jawaban. Salat subuh niku hukume sunah napa wajib? Salat bodho wajib napa sunah? Sunah karo wajib penting pundi? Berarti salat subuh karo salat bodho penting pundi? Ten kene mriki jamaah salat subuh karo jamaah salat bodoh akan di. Jare penting subuh. Halo. Bu. Kadang-kadang saking leh mentingke sing ora penting, sing penting ditinggalke. Halo. Saking leh mentingke duwe gawe mantu, anake dadi manten, dipo penting-pentingke. Anak di make up, mboten anake tok sing di make up, gerangane ya melu-melu. Gek mulai jam 6 isuk nganti jam 5 sore leh make upan, akhirnya ngantek ninggal. Ya make up karo salat iku penting di. Ya penting make up. Salat wis saben dina. Make up mergo mantu anak dadi manten sak umur ming sepisan. Hoi. Hoi. Ganjaran karo dosa penting pundi? Jawaban milih dosa apa milih ganjaran? Milih ganjaran apa milih dosa? Maca Quran niku dosa apa ganjaran? Yen nonton TV sing akidahe nyimpang niku ganjaran apa dosa? Ayo wong Sumberingen, wong Karangan, lek mantun Isa kata pundi sing maca Quran kali sing nonton Mahabharata? Mengana rupane do kaya sang kuning. Ya ora ngenyek wong kenyataane ya ngono. Setengah lima kok senjenengan dereng sholat asar ngono. Ya Allah. Makanya sing terakhir kok lo njenengan dereng salat asar mangke kula sing keliru, kula sing kedosan mangke kok ya rungokno. Iki penting. Peringatan iki kudu iso nambahi kesaenane kula njenengan. Wau dawuhe Pak Wakil Bupati ringkes mentes singkat padat. Hoi. Woi, agama harus betul-betul mendarah mendaging. Dilakoni kapan mawon dan pundi mawon. Karena akhir-akhir ini muncul satu fenomena, masyarakat itu beragama hanya pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain agamanya hilang. Beragama hanya di tempat-tempat tertentu. Di tempat yang lain sudah tidak lagi beragama. Artinya ngapunten, kathah tiyang sing ten masjid Islam, ten luar masjid Islam hilang. Hui, no masjid ketok islami yang sholat gih mantep kadose takbir nyengkah nyengkah medeni wong Allahu Akbar. Bacaane gih fasih luar biasa. Aku bilang nasi wong wajib sini wah wah wah wah wah wah walaupun rukuknya suwi, sujudnya suwi, jungkel sujud 35 menit ora diangkat-angkat soale keturun. Sholat kaya khusyuk-khusyuk oh, lek takbir ngeses-ngeses api modun teko masjid nyolong sandal. Dalam masjid Islam, di luar masjid hilang islame. Neng masjid melu zikir mantep-mantep. Illallah, illallah, illallah. Nganti tasbih protol, ganti meneh. Illallah, illallah, illallah. Tasbih protol meneh, ganti meneh. Illallah, illallah, illallah. Tasbih protol meneh, ganti meneh. Illallah, illallah, illallah. Tapi duwe utang ora nyaur. Ana model ngono ku wong iki wonge ya teko kok. Pokoke wonge lungguh. Aku ngerti kok wonge nganggo kudung. Ngono ya melu guyu wonge. Ngapunten. Jadi banyak yang di masjid taat, di luar masjid maksiat. Di dalam masjid soleh, di luar masjid salah. Ning masjid koyok kori, di luar masjid koyok korak. Di masjid beradab, di luar masjid biadab. Neng masjid zikir, di luar masjid kentir. neng jero masjid wiridan di luar gendaan. Halo, kenapa? Ya memang agamanya ditinggal sih. Makanya kita sudah pernah diingatkan sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Tak gendong, kurang kompak. Tak gendong, agomo ku gendongen kemana-mana. Ijen agomo digendong, kumpul wong agomo digendong. Neng omah agamane digendong, ten masjid agomo digendong, ten pasar agomo digendong. Mesti dadi wong apik, mesti dadi wong selamat. No kantor agomo digendong, orang ngira no pejabat sing korupsi. Kenapa sampai korupsi? Agamane ora digendong. Neng pasar orang ngira ana wong sing ngurangi timbangan ngentit meteran soalnya agama digendong. Halo. Makane kapan saja di mana saja agama halus selalu tak gendong. Tak gendong. Enak toh? Mantep toh? Kapan agama mbok gendong kemana-mana mesti enak, mesti mantep. Kumpul kalih masyarakat agamane yo digendong, aman, rukun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mau. Tidak ada yang merasa tersakiti. Lha saiki lagumu iki nggarai sakitnya tuh di sini di dalam. Sakitnya tuh. Mulane uripmu sakit sekabehane. Gayamu sokat sakit ae. Mbok diganti sing genah. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku. Nikmat terus uripmu. Halo. Wes, muga-muga nikmat kabeh. Kurang. Ngundang maneh. Kathah mature, kathah lupute. Nyuwun pangapunten. Wonten sing leres insyaallah pituduhe Gusti Allah. Wonten sing luput, wonten khilaf, wonten salah, jelas niku mergi bodhone kula. Nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi majelis sonten menika manfaah maslahah barokah fiddini wadunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما صلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته